Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum pemirsa. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam acara konsultasi syariah bersama Ustadz Aminur Bait. Baik, kita akan langsung membacakan pertanyaan dari Mas Pambudi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, mau tanya, jika ada orang yang mau menikah, apakah harus mencari hari baik dulu? Karena ada orang yang suka menghitung-hitung hari. Demikian Ustadz. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menceritakan, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu al-fa'l al-hasan wa yakrahu al-thiyara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai al-fa'l al-hasan, bersikap optimis yang baik dalam setiap keadaan. Termasuk ketika orang punya rencana, maka dia dianjurkan untuk optimis dalam melakukan rencananya, selama rencana yang dia lakukan adalah sesuatu yang halal. Apalagi ini pernikahan yang itu sangat dianjurkan dalam Islam. Wa yakrahu tiyarah, dan beliau membenci at-tiyarah, maksudnya adalah berkeyakinan sial karena hari tertentu atau karena bulan tertentu atau karena peristiwa tertentu. Dan tiyarah dalam Islam hukumnya syirik, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah mengatakan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiyarah itu syirik, tiyarah syirik, diulangi oleh Nabi SAW sebanyak 3 kali. Dan kita sebagai kaum muslimin tentu saja sangat tidak diperkenankan untuk berkeyakinan sial dengan adanya hari tertentu atau keyakinan sial karena weton, apalagi karena kemudian pengaruh dari hitung-hitungan, ya. Ada hari pasaran, ada kliwon, paing, legi pon, dan seterusnya, yang itu sama sekali tidak pernah dikenal dalam Islam. Dan itu kita ketahui bahwasanya perhitungan semacam ini adalah warisan dari budaya Hindu atau budaya animisme atau agama paganisme sebelum adanya Islam di Indonesia. Karena itu tidak selayaknya bagi kaum muslimin ikut-ikutan dengan melibatkan diri mempercayai hitung-hitungan semacam itu, yang ini dilarang dalam Islam, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tiyarah. Kemudian, apakah harus mencari hari baik? Jawabannya, semua hari baik. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi katakan, beliau menyukai al-fa'l al-hasan. Beliau menyukai sikap optimis yang baik. Jadi anggap semua hari yang ada dalam hari-hari Anda untuk menikah adalah hari yang baik. Namun kembali kepada masalah hari apakah yang paling tepat bagi saya untuk nikah, ini mungkin Anda perlu pertimbangkan siapa yang harus akan Anda undang, kemudian siapa saja yang harus dilibatkan dalam pernikahan tadi, sehingga perlu memperhatikan kapan hari yang paling cocok untuk mereka bisa kumpul. Itu diperbolehkan Ustaz ya? Semacam itu diperbolehkan, kembali kepada masalah tradisi dan adat manusia. Misalnya dia memilih hari libur, kalau di tempat kita hari Sabtu atau Ahad. Kalau mungkin di negara yang lain dia punya hari libur yang berbeda, ya dipersilahkan, dia boleh memilih hari libur yang lainnya. Hanya saja di sana ada bulan yang kita dianjurkan untuk melakukan pernikahan. Menurut sebagian ulama adalah bulan Syawal. Berdasarkan keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, beliau mengatakan, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawal dan beliau tinggal bersamaku, karena setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah, beliau tidak langsung hidup satu rumah namun berpisah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam baru tinggal bersama Aisyah radhiyallahu anha juga di bulan Syawal, di tahun yang berbeda. Artinya ada unsur kesengajaan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai kehidupan keluarga beliau di bulan Syawal. Dan kata para ulama, alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih bulan Syawal untuk mengawali kehidupan berkeluarga adalah dalam rangka membantah keyakinan orang-orang musyrikin yang mereka beranggapan bulan Syawal adalah bulan sial. Karena bagi masyarakat Arab, Syawal adalah bulan pantangan untuk pernikahan. Sehingga bagi mereka Syawal dihindari untuk melakukan pernikahan, membangun keluarga, termasuk mengawali kehidupan rumah tangga. Nah, Nabi SAW melakukan ini dalam rangka membantah mereka. Karena itu bisa kita kiaskan dalam konteks sekarang, misalnya ada di antara kita yang tinggal di sebuah daerah, di daerah itu ada bulan tertentu yang dia pantangan, dianggap sebagai bulan pantangan untuk menikah, seperti Syuro gitu. Kalau mungkin di daerah Jogja ada bulan Syuro, kemudian di Jawa Timur ada bulan Dzulqa'dah yang mereka sebut dengan bulan Selo. Itu singkatan dari sesele Allah ya, isinya keburukan. Kemudian mereka yakini itu bulan pantangan untuk nikah. Maka salah satu di antara yang dianjurkan bagi kaum muslim adalah mereka menikah di bulan-bulan semacam ini dalam rangka melawan akidah yang menyimpang yang dimiliki oleh masyarakatnya. Untuk membuktikan, tunjukkan bahwasanya saya menikah dan bisa bahagia. Tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa, tidak terpengaruh dengan keberadaan bulan ini yang dianggap sial oleh masyarakat. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikian jawaban Ustaz Aminur Bait dari pertanyaan Mas Pambudi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat. Anda bisa mengajukan pertanyaan ke email kami di tanya@konsultasisyariah. Kami ulangi, Anda bisa mengajukan pertanyaan ke email kami tanya@konsultasisyariah. Pertanyaan yang terpilih insya Allah akan kami bacakan pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com